Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk Allah Ta'ala. Kita semua diberi kemudahan Allah Ta'ala untuk memahami, mengkaji, mendalami agama ini. Semoga kita semua diberi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa yang Allah taala kehendaki mendapat kebaikan, Allah jadikan ia paham pada agama ini. Dan sungguh telah sempurna agama ini dalam membimbing kita manusia dalam hidup dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak. Sempurna baik dalam akidah, sempurna dalam masalah ibadah, sempurna dalam masalah akhlak dan muamalah, termasuk dalam masalah tarbiyah. Maka kita berharap kepada Allah, kajian kita ini akan membawa kebaikan bagi kita dan keluarga, juga anak keturunan kita. Dan dalam tema kajian kita ini adalah peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak-anak. Kita ingat hadirin, muslimin muslimat jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya anak itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Betapa besar nilai karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang ketika diberinya anak keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak itu adalah memang perhiasan kehidupan dunia. Sehingga ketika seorang mendapatkan harta tapi enggak punya anak, serasa masih ada yang kurang. Ya. Begitupun banyak anak enggak punya harta, lebih terasa kurang. Ya, kurang makan, kurang ini, kurang itu, lebih terasa lagi. Pilih yang mana ini? Ya. Kita mohon kepada Allah seperti yang didoakan Nabi kepada Naam, sahabat yang mulia yaitu Anas ibn Malik. Ya. Abdul radhiyallahu an, beliau pernah mendoakan kepadanya untuk diberi banyak Allah harta dan anak. Allahumma aktsirhu amwalan wa aulada. Ya Allah, berilah banyak ia anak dan juga harta. Sehingga dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diberi keturunan banyak dan diberi harta banyak. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, Allah mengingatkan sungguh, harta, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Berbahagialah orang yang mendapatkan dua-duanya ini. Ya? Namun ingat, jangan kalian kemudian terlena, terpedaya dengan harta dan anak-anak menyibukkan kalian dari perkara dunia ini, tidak kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan. Maka Allah katakan, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-Kahfi ayat 46. Allah sebutkan al baqiyatu salihat, amalan-amalan salih itu yang kekal, lebih baik bagimu di sisi Allah pahalanya, dan itu sebaik-baik yang engkau harapkan. Hingga kalau ketika Allah berikan padamu harta, engkau gunakan harta itu untuk beramal saleh, maka hartamu itu yang kekal. Kembali kau dapatkan di sisi Allah Ta'ala, kelak di akhirat. Ya, adapun harta yang lainnya, hilang. Dan engkau harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua, وَمَا يُنْفِقُوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهِ. Apapun yang kau infakkan dari hartamu di jalan Allah, kau dapatkan nanti di sisi Allah. Begitupun anak-anak, kalau engkau diberi anak oleh Allah, kita dikaruniai anak oleh Allah, kemudian kita sebagai orang tua mampu mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh, soleha, itu pun akan menjadi kekal bersama kita di surga. Namun kalau waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, kalau anak-anak ternyata mereka tidak menjadi anak yang soleh soleha, maka mereka akan menjadi kerak neraka, waliyadzubillah. Dan kita tak bisa lagi bersama mereka dalam kesenangan, bersama dalam kesengsaraan, na'udzubillah. Dan bukan lagi anak dan orang tua. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Walaupun satu keluarga nanti di akhirat dalam neraka, mereka akan bermusuhan. Anak akan mengutuk orang tuanya, melanat orang tua. Orang tua juga demikian. Ketika mereka di neraka, tidak ada rahmat. Kecuali orang-orang yang takwa, Allah kumpulkan di surga. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sadarlah bahwa sesungguhnya kita semua pasti akan meninggal dunia ini, meninggalkan dunia. Maka beliau ingatkan, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, kalau manusia meninggal dunia putus amalnya kecuali tiga. Yang tiga ini pertama berkenaan dengan harta, yaitu sadaqatun jariyatun. Yang kedua berkenaan dengan ilmu, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga berkenaan dengan anak. Ya, waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah mungkin anak bisa dia berbakti dan mendoakan orang tuanya kalau dia tidak ngerti agama? Tak mungkin, mustahil. Perhatikan tiga perkara ini, harta, ilmu, anak. Ini akan menjadi bekal kita menuju Allah Ta'ala bila kita benar dalam melakukannya atau dalam kita menerimanya dan menunaikan amanah padanya. Ketika diberi harta, kita infakkan di jalan Allah sebagai jariah. Ketika diberi ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan, kita dakwakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ketika diberi anak, dididik menjadi anak yang saleh supaya dia memberi manfaat. Namun, kalau kita tidak sanggup dan tidak bisa, tidak mampu mendidik anak-anak, tidak sanggup mengelola ya, harta, tidak punya ilmu, bodoh, semua ini akan menjadi petaka bagi kita. Menjadi bencana bagi kita. Sehingga ingat, harta dan anak-anak itu karunia yang besar dari Allah. Maka Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun, ya. Allah sebutkan dalam surat Naam, As-Saf, Allah mengingatkan kepada kita. Nanti itu melihat Al-Jumal As-Saf. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum Al-Munafiqun ya. La tulhikum amwalukum wa la auladikum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai ya merepotkanmu, melalaikanmu ya anak-anakmu dan hartamu dari ibadah kepada Allah. Barang siapa melakukan hal itu, sungguh dia adalah orang-orang yang rugi. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita membuat kita repot sehingga tidak ibadah, membuat kita ya sibuk sehingga kita tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai. Nah, dan ternyata memang semakin banyak harta, orang semakin tersibukkan dengannya. Sama dengan banyak anak pun sibuk tentunya. Namun kalau kita bisa mengatur, kita bisa untuk mengelola, sungguh itu rahmat besar bagi kita. Ya. Sehingga ya bila barakallahu fikum, Allah tidak menafikan perkara ini. Ya. Sebagai bentuk apa? Kecintaan dan kesenangan manusia. Pasti semua orang punya rasa cinta, rasa senang kepada harta, pada anak, pada wanita. Seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarah." Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah hiasi pada diri manusia adanya kecintaan yang besar. Ya? Kepada wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, kebun, ladang, binatang ternak. Ini semua kesenangan manusia. Maka Allah katakan, dzalika mataul hayatid dunya. Itu kenikmatan kehidupan dunia yang disenangi manusia. Wallahu innahu husnul ma'ab. Tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di sisinya itu ada tempat yang paling bagus. Sehingga jangan sampai kita tersibukkan dengan semua ini, ya, mengejar nikmat dunia ini, kemudian kita luput tak dapatkan yang di akhirat. Dan ternyata kebanyakan manusia seperti Allah sebutkan dalam suratul insan, inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah, وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. Sungguh mereka manusia kebanyakan hanya menginginkan nikmat yang segera, nikmat dunia. Lupa mereka hari di balik itu yang amat berat. Ya? Mereka sibuk urus hartanya, sibuk dengan anak-anaknya, lupa akhiratnya. Jangan. Jangan ya fil barakallahu fikum, jangan sampai itu terjadi. Dan saya ingatkan kembali wa barakallahu fikum bahwa Allah memberikan karunia berupa anak kepada manusia itu berbeda-beda. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat yang ke-49 dan ayat 50, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Bagi Allah segala kerajaan langit dan bumi. Dia Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak wanita. Anak-anak perempuan. Begitupun Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Atau Allah berikan kepada mereka ada laki-laki, ada wanita. Ya. di antara nabi ada yang punya anak perempuan tok nabi siapa? Siapa yang tahu? Nabi yang anaknya perempuan tok siapa? Nabi Luth. Ya? Nabi yang anaknya laki-laki semua nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya? Kemudian Nabi Yakub. Kemudian Nabi Zakaria cuma satu, Yahya. Nah, ada juga nabi yang Allah beri anak laki dan anak perempuan, nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitupun kita. Dan ada pula kata Allah Ta'ala, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki mandul. Ada nabi yang enggak punya anak. Ya, mandul enggak punya anak, enggak punya keturunan. Begitupun kita. Ada yang enggak punya keturunan, enggak punya anak. Itu semua adalah ujian. Ya, ujian bagi kita. Ya, karena Allah yang membagi dan dikatakan innahu alimun qadir, sungguh Allah Subhanahu wa taala alimun qadirun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala qadirun, Maha kuasa. Allah tahu ini cocoknya dikasih anak laki-laki, ini cocok dikasih anak perempuan, sehingga ikhwan barakallahu fikum, ya. Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, jangan kita ngeluh. Ya, ketika anak laki-laki, lahir lagi yang kelima laki-laki, yang keenam laki-laki, kok laki-laki terus sih? Ya, jangan nyalahkan. Atau yang perempuan terus, kok perempuan terus sih? Nah, hadirin, ya, yang membentuk rupa itu ibu atau Allah. Jangan lupa firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, coba lihat. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang membentuk rupa kalian. Bukan kita kok. Bukan orang tua. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ada yang dibikin cantik sekali. Ada yang dibikin biasa. Ada yang ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang cacat. Itu Allah yang menghendaki. Ada yang laki-laki. Ada yang perempuan. Tapi kayaknya dalam Al-Quran gak disebut waria. Hah? Ada gak ayat tentang waria? Allah ciptakan laki-laki wanita. Waria enggak disebut. Berarti memang ada kelainan pada mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab, jelas selalu begitu. Ini dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Laki-laki yang banyak dan wanita yang banyak. Baik, wa fil barakallahu fikum. Kita pertama sudah tahu bahwa anak-anak, harta itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita memohon kepada Allah. Allahumma aksir ya amwalan wa aulada wa barik fi ma a'taitani. Ya Allah, berilah karunia aku anak yang banyak dan harta yang banyak dan kemudian berkahilah dari apa yang Kau berikan padaku. Tidak mengapa. Karena apa? Antum dikasih banyak anak, kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sehingga beliau katakan dalam hadis, tazawwaju wadudal walud, kalian nikahi wanita yang ya, besar cintanya, banyak anak keturunannya yang subur. Karena aku bangga kalian banyak di hadapan umat nanti dari kiamat. Beliau bangga dengan orang yang banyak anaknya. Dan ya fil barakallahu fikum, ya. Jangan kita kemudian repot, susah. Tidak usah ngeluh. Husnuzonlah kepada Allah. Setiap anak lahir sudah ada jatah rizkinya. Tambah anak pasti tambah rizki. Tambah repot. Itu konsekuensi. Mesti. Ya. Yang tidak punya anak repot enggak sih? Lebih repot yang punya anak atau lebih repot yang tidak punya anak? Mungkin satu sisi ya repot yang punya anak. Tapi sisi lain yang tidak punya anak. Nanti kalau tua paling repot. Nyuruh siapa? Mengharapkan siapa? Tidak ada yang diharap, tidak ada yang disuruh. Ya, tinggal dia tua menyendiri. Kasihan. Kalau ada anak, ada yang berbakti, ada yang bantu. Nah, untuk itulah ikhwah barakallahu fikum. Ya, orang tua harus menyadari kalau itu semua karunia. Dan tentunya kita berharap harta yang Allah berikan menjadi amalan jariah kita, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh sebagai ya benteng kita yang mendoakan kita ya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat kelak. Maka dari itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tuhfatul Wadud, beliau mengingatkan kepada kita dalam bab wajibnya ya mendidik anak ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau telah mengingatkan kepada kita para aba ya, mengingatkan kepada kita orang tua, apa kata beliau? Wasiatullah lil aba. Saya ulangi, wasiatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiatil aulad bi abaihim. Beliau Imam Ibnu Qayyim dalam ya, kitab beliau Tuhfatul Wadud bab wujubu tadibil aulad, wajibnya mendidik anak dan mengajarinya. Beliau menyampaikan wasiat Allah taala kepada para aba, orang tua, ayah, bapak, ya, orang tua yaitu bapak termasuk ibu. Wasiat Allah kepada mereka para aba untuk berbuat baik kepada anak-anak mereka lebih didahulukan. Ala wasiatil aulad bi abaihim, di atas wasiat Allah terhadap anak untuk berbakti pada orang tua. Nah, agak kesana kipasnya. Dan kipasnya ada putar bawahnya. Nah, bagian sini. Baik. Ikhwan fillah a'azzana wa iyyakum. Renungkan kalimat ini. Wasiat Allah kepada para aba, orang tua, untuk berbuat baik kepada anak lebih dulu dibandingkan wasiat kepada anak untuk berbakti pada orang tua. Ini mengingatkan kepada kita, anak memang wajib berbakti pada orang tua, dan akan bisa ini tercapai kalau orang tua dari kecil mendidik anak jadi anak soleh. Sehingga kita harus menyadari, dan ini sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 151. Antum perhatikan firman Allah taala, Allah sebutkan dalam ayat tersebut, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah sebutkan jangan sekali-kali kau bunuh anak-anakmu. Ya? Dikhawatirkan merepotkanmu, menyusahkanmu. Kami yang memberi rezeki kalian dan juga mereka. Terus yang kedua, antum lihat di dalam surat Al-Isra ayat 31. Lihat nanti. Allah sebutkan di situ, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Mirip. Ya, tapi tak sama, tapi mirip dan sama kandungannya. Jangan sekali-kali engkau membunuh anak-anak kalian. Ya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq karena takut miskin. Tadi takut engkau direpotin, ya, takut dia menyusahkanmu, atau yang ini takut engkau miskin, engkau susah karena anak-anak. Jangan, kata Allah, nahnu narzukuhum, kami yang memiliki mereka, wa iyyakum, dan kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sungguh membunuh mereka dosa besar. Dua kalimat sedikit beda. Yang pertama, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Kalian itu orang tua, mereka anak-anak. Di ayat yang kedua, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka anak-anak dan kalian orang tua. Ini dijelaskan para ulama bahwa ketika anak masih kecil, bayi, balita, belum dewasa, anak kan belum kerja, kayak antum masih jadi santri, enggak bisa cari uang. Sehingga Allah lewatkan rizkinya anak-anakmu lewat usahamu. Para ayah, rizkinya anakmu dilewatkan usahamu. Sehingga Allah sebutkan, nahnu narzuqukum, kami yang kasih rizki kalian, wa iyyahum, dan mereka. Tapi nanti ketika engkau sudah tua, tak mampu bekerja, anakmu sudah dewasa, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa bekerja. Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki mereka dan kalian. Maksudnya, ya, Allah jadikan ya, rizkinya orang tuamu dilewatkan kalian anak-anak. Maka di sisi lain wajib anak berbakti pada orang tua, apalagi ketika orang tua sampai usia lanjut. Lihat firman Allah dalam surat Al-Isra. Ya. Allah wajibkan kepada anak berbakti pada orang tua ketika anak sudah mulai beranjak balik dewasa, orang tua sudah menginjak usia tua. Allah katakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Lihat, kalau orang tuamu sampai usia lanjut pada sisimu dalam pemeliharaanmu, maka Allah katakan, fala taqul lahuma uf, jangan engkau mengatakan kata-kata uf, wala tanharhuma, jangan engkau menghati keduanya. Terus sekian bimbingan Allah. Nah, ini orang tua juga sadar. Engkau bisa menuntut anakmu berbuat baik pada dirimu, tapi ingat, engkau lebih dulu wajib mendidik mereka. Ya? Begitupun engkau beri teladan mereka bagaimana engkau terhadap orang tuamu. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaka tabirru abna. Engkau hendaknya berbakti pada orang tuamu supaya nanti anakmu juga berbakti padamu. Teladan orang tua. Baik. Ya fila barakallahu fikum. Ini yang diingatkan oleh beliau bahwa orang tua wajib mendidik anak, wajib berbuat baik pada anak. Bahkan dari ulama salaf menyebutkan ketika dia mengingatkan pada anak, wahai anakku, aku telah berbuat baik padamu sejak engkau lahir, bahkan sebelum engkau lahir hingga sekarang. Anaknya bertanya, wahai ayah, bagaimana engkau berbuat baik padaku sedangkan aku belum lahir? Kata ayahnya, ya, aku telah memilih ya calon ibumu dulu sebagai ibumu, wanita yang solehah, sehingga ia lahirkan engkau dan dididik menjadi anak yang soleh. Inilah, perhatikan, wahai para suami, para ayah, para abah, ya, calon suami atau calon ayah, perhatikan. Bahwa ketika engkau memilih wanita sebagai istri, bukan hanya kau pilih dia sebagai calon istrimu, tapi ingat, dia ada calon ibu anak-anakmu, calon guru putra-putrimu. Pilih yang kualitas. Jangan yang penting pantas. Yang penting wanita. Tidak ada kualitasnya. Jangan. Rugi. Nanam sawit aja pilih bibit unggul. Apalagi ini untuk generasi kok. Asal sembarang. Coba lihat orang petani itu. Kalau menanam sawit apa sembarang yang tumbuh-tumbuh liar itu diambilin. Tidak. Yang terjaga dari dinas pertanian paling tidak. Yang riwayatnya jelas, ini bibit dari anu, dari sana daerah ini. Subhanallah, lah antum mau cari calon ibu buat anak-anakmu, yang penting dapat di pantai, di bioskop, di pasar, yang penting akhwat. Repot. Ya, nanti repot sendiri. Karena engkau bertanggung jawab untuk nanti generasimu, supaya kualitasnya bagus. Maka Nabi SAW ingatkan, ya, pilih wanita yang beragama, yang salihah. Terus kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Faman ahmala ta'limu waladihi ma yanfa'u wa tarkuhu suda, faqad asaa'a ilaihi ghayatal isaa'ah." Maka barang siapa yang mengabaikan pendidikan anaknya, tidak mengajarkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan atau membiarkan begitu saja kepada anak-anaknya, faqad asaa'a ilaihi ghayatal isaa'ah, sungguh ini orang tua telah berbuat jelek kepada anak, puncak kejelekan. Kalau ada orang tua kok membiarkan anak, yang penting dikasih makan, ya, ingat, anak-anak itu beda dengan peliharaanmu. Kambingmu, ayammu, beda. Kalau kita pelihara kambing, yang penting kasih makan, kasih kandang. Selesai. Betul? Ayam yang penting kasih makan, kasih kandang atau ngandang sendiri. Loh anakmu sama diperlakukan begitu. Nanti kalau gede anakmu kayak kambing gak tahu induknya gimana. Salah siapa kira-kira? Salah kita tentunya. Sehingga kata beliau, siapa orang tua yang membiarkan, mengabaikan pendidikan anak-anaknya, tidak mengajari ilmu yang bermanfaat, membiarkan terlunta-lunta begitu, sungguh ini orang tua telah jahat kepada anaknya sejahat-jahat kejahatan. Ya. Dan beliau mengingatkan, wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Dan kebanyakan itu anak-anak rusak, ya, ternyata datangnya kerusakan itu juga dari sisi rusaknya orang tua. Dari sisi rusaknya orang tua. Karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam ceramah beliau menjelaskan dalam Fadhlul Islam, beliau mengatakan laula syaitanu wa tarbiyatis su minal walidaini lakanal aulad alal fitrah. Andaikan bukan karena syaitan dan jeleknya pendidikan dari kedua orang tua, tentu anak-anak itu akan tetap di atas fitrahnya. Yang mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Beliau bacakan hadis, ya, liqaulihi, karena sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam hadis Imam Bukhari, seluruh anak lahir, terlahir dalam keadaan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tua itu yang dia akan mendidik anak, menjadikannya Yahudikah, ayunastiranihi, atau menjadikannya Nasrani, ayumajisani, atau menjadikannya Majusi. Orang tua. Ya, sehingga hadirinya dimulakan Allah, asal fitrah manusia itu di atas Islam. Sehingga kata beliau, lau salamatul aulad minal kufril walidain, kalau anak itu selamat dari kekufuran kedua orang tuanya, lakana alal Islam. Tentu anak pun tetap di atas Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, otomatis anak akan dijadikan kafir. Kalau bapak ibunya Yahudi, anak jadi Yahudi. Kalau bapaknya Nasrani, jadi Nasrani. Kalau bapak ibunya ateis komunis, ya anak jadi kader komunis. Kan begitu. Nah kita ahlu sunnah, kita muslimin, walhamdulillah, tentunya ketika Allah berikan anak, ya anak kita pastilah akan kita ajak kepada sunnah. Sehingga kata beliau, seandainya anak itu selamat dari kekufuran kedua orang tua, tentu anak akan tetap di atas Islam. Terus, laukanal Islam bisalamah min do'atis su, kalau anak itu Islamnya, keislaman anak kita ini selamat Islamnya, selamat dari dai-dai yang jahat, ulama-ulama yang jahat, yang sesat, ya tentunya qabilal fitrah al-haq wa taba'ar rasul. Fitrahnya akan menerima kebenaran dan akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau anak kita selamat, ya, lahir dari orang tua Islam, Islam, terus terjaga dari pemikiran-pemikiran sesat, maka fitrah akan tetap terima kebenaran dan akan mengikuti Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadirin jamaah kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di samping anak itu adalah karunia Allah sebagaimana juga harta, ya, harta saja kita urus, apalagi anak. Tapi kebanyakan orang lebih urus harta atau lebih urus anak? Jujur jawab. Kebanyakan orang lebih serius ngurus hartanya atau serius ngurus anaknya? Lihat saja antum. Ketika punya motor, masya Allah motor baru NMAX lagi mamanya, ya. Kena debu sedikit dilap, dicuci, ya, dikasih apa itu yang mengkilap-mengkilap? Kit apa-apa ya, supaya mengkilap, supaya tetap bagus. Anakmu enggak mandi dibiarin. Jam sore mau maghrib belum mandi dibiarin. Subhanallah. Ayam belum pulang dicari, anaknya belum pulang enggak dicari. Kambingnya hilang dicari, anaknya enggak kemana, enggak tahu, enggak dicari. Subhanallah, ternyata kebanyakan orang itu lebih pikir hartanya, anaknya. Mungkin karena kalau kambing bisa dijual, ya kalau anak bisa dijual, jadi enggak diurus. Keliru. Ya, subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Keliru. Antum lihat orang punya mobil, dicuci bersih, taruh di tempat garasi, ditutup dengan apa namanya? Parasit. Biar gak kena tipu. Gadisnya dibiarin keluar telanjang gak pakai jilbab. Sehingga pak lalat-lalat hinggap. Ya. Laki-laki hidung belang itu lalatnya. Selesai. Orang tua gak cemburu anaknya jadi tontonan orang banyak. Subhanallah. Kalau cuma debu bisa dicuci dengan air. Kalau ini dosa-dosa yang nempel. Dan apa coba? Ternyata hadirin kadang orang tua lupa. Padahal yang lebih berharga itu anaknya dibanding hartanya. Karena apa? Anak nanti akan merawat kita. Mengurus kita. Makanya Allah katakan, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, orang tua wajib mendidik anak. Perhatianlah kepada anak. Dan Allah sebutkan dalam surat Tahrim, ayat yang ke-6, coba antum lihat. Ya. Tanggung jawab orang tua ini. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah sampaikan, wahai manusia, ulangi, wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana neraka itu Allah sebutkan di sini bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Lihat perintah Allah untuk kita menjaga agar anak-anak dan keluarga kita ya jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Jangan membiarkan mereka terus begitu terlahap oleh api neraka. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah. Heran sekali dengan kebanyakan manusia ketika motor habis bensin segera sebelum habis diisi lagi. Baterai sebelum mati udah lobek segera dicas lagi. Ini anak gak ngaji dibiarin, gak punya ilmu dibiarin, imannya maksiat dibiarin, kadang kurang dijaga anaknya. Padahal dengan perhatian kita kepada anak itu upaya jangan sampai mereka terjerumus ke dalam neraka. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita para aba, bagaimana sih caranya kita menjaga mereka anak-anak kita, yaitu alimuhum wajibuhum. Kalian ajari mereka ilmu, kalian didik mereka dengan ilmu. Nah, sayangnya ya kenyataannya yang terjadi itu bagaimana mungkin orang tua akan mendidik anak dengan ilmu kalau dianya sendiri tidak punya ilmu. Di sini kelemahannya. Di sini kekurangannya. Makanya dikatakan faqidus syai la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin bisa memberi. Kayak anak enggak punya uang umpamanya, enggak mungkin kasih antum uang. Ya, anak enggak punya air, enggak mungkin kasih antum air. Sama orang tua enggak punya ilmu, lah mau ngasih apa buat anaknya? Dibiarin aja. Dosa. Maka dari itu jadikan diri kita ini harus belajar. Ya, maaf ini bukan nyinggung, bukan nyindir, tapi ngingetin aja. Supaya orang tua semangat belajar, jangan cuma nyuruh, "Nak, kamu belajar sana." Bapaknya enggak mau belajar. Keliru. Mestinya kita menjadi contoh teladan buat anak-anak kita. Dan ya fil barakallahu fikum, perhatikan ini ayat memerintahkan kepada kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Mengajari mereka dengan ilmu agama agar mereka menjadi orang yang mulia. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, beliau mengingatkan kepada kita orang tua tentang ayat yang berkenaan dengan wajibnya mendidik anak ini. Beliau mengatakan aulan nas bi birrika wa haqquhum bi ma'rufika auladuka. Ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, rahimah rahimakumullah. Manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan paling berhak dengan perbuatan baikmu, itu adalah anak-anakmu. Kata beliau, manusia yang paling hak, paling utama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikanmu, itu adalah anak-anakmu. Fa innahum amanatun ja'alahumullah indak. Karena sungguh mereka itu anak-anakmu adalah amanah yang telah Allah jadikan ada di pundakmu. Ya. Jadi tanggung jawabmu. Wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan. Dan Allah wasiatkan padamu orang tua untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang saleh. Fi abdanihim wa qulubihim. Baik pendidikan badan mereka, juga pendidikan roh mereka. Ini orang tua diingatkan bahwa anak-anak kita itu amanah yang harus kita didik dalam dua sisi pendidikannya. Pendidikan jasmaninya, pendidikan rohaninya. Dua-duanya harus kita bisa menegakkan pendidikan padanya. Dan ini adalah hak anak atas kita orang tua. Pendidikan jasmani mencakup apa? Kewajiban orang tua memenuhi sandang, pangan, pakan ya. Istilahnya papan. Orang tua memberi pada anak pakaian, makanan, tempat tinggal. Ini tanggung jawab aba terutama. Orang tua. Ya. Dan itu sudah dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin. Dan kalian semua akan dimintai tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Warrajul ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangga secara umum, dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Begitu pula wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Kalian para wanita pemimpin di rumah suami. Ya, bukan pemimpin rumah tangga, tapi pemimpin di rumah suami. Yang harus merawat harta suami, mendidik anak-anak suami, mengasuh, ya, merawat, mendidik mereka, dan menjaga harta suami, tanggung jawab wanita. Nah, termasuk di sini, kita wajib mendidik anak-anak kita secara jasmani, menjaga kesehatannya. Sehingga untuk kesehatan agar anak tumbuh sehat dan kuat, wajib orang tua memberi makanan yang baik, yang halal, memberi pakaian yang baik, memberi tempat yang baik. Ini kewajiban orang tua dalam rangka mendidik jasmani anak, agar anak tumbuh sehat dan kuat. Makanannya aja, istilah orang kita dulu, anak harus kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ya, 4 unsur yang utama dipenuhi. Dari mulai ya, karbohidratnya, vitaminnya, mineralnya dipenuhi. Ya, subhanallah. Dan lagi, ini tanggung jawab orang tua. Pakaiannya yang bagus. Bukan yang mahal, yang bersila. Dan ini tanggung jawab orang tua. Jasmaninya, anak dididik. Kemudian ruhaninya. Wajib orang tua mendidik ruhnya. Yaitu dengan ilmu supaya menjadi anak itu beriman, bertakwa, saleh, salihah. Ini tanggung jawab orang tua. Ya. Allah perintahkan pada kita orang tua. Sehingga kata beliau, "Wawassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan." Allah wasiatkan kepadamu orang tua untuk mendidik mereka anak-anakmu dengan pendidikan yang saleh, baik di badan mereka atau di jiwa mereka, hati mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum fi hadhil umur, dan seluruh apa yang engkau lakukan bersama mereka. Beliau mengingatkan kepada kita, semua yang kau berikan, yang kau lakukan terhadap mereka anak-anak kalian dalam perkara ini, pendidikan ini, dakiku wa jaliluha, baik yang kecil ataupun yang besar, fa innahu min ada'il wajib 'alaik, itu adalah bentuk kewajiban yang harus engkau tunaikan padanya. Wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah, dan ini ternyata termasuk perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Seutama-utama taqarrub kepada Allah engkau berusaha mendidik anakmu menjadi anak yang saleh. Ini adalah taqarrub ila Allah, bentuk taqarrub ila Allah, bukan sembarang. Karenanya kata beliau, fajtahid fi dzalik wa tasibhu indallah. Sungguh-sungguhlah engkau di dalam mendidik anak-anakmu dan berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh-sungguhlah kita serius mendidik. Itu tadi. Kadang-kadang serius ngurusi hartanya tapi enggak serius ngurus anak-anaknya. Ya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Dia perhatian ketika dia punya tanaman, dipagar supaya aman. Ya, ketika nampak ada ulat, disemprot, diobat, dipupuk. Nah, anaknya kapan nyemprotnya, kapan mupuknya, kapan magerinya. Maksudnya anak dipagerin bukan dengan dipager benteng, dikurung dalam penjara, dipageri dari pengaruh-pengaruh jelek. Ya, kemudian dari akhlak tercela, dipupuk, dinasihati. Maka perhatikan ucapan beliau berikut. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa kunta bi tarbiyati abdanihim fa anta qa'imun bi haqqin ma'jurun. Kata beliau rahimahullah taala, sebagaimana jika engkau wahai ayah, wahai aba, ketika engkau memberi makan mereka anak-anakmu, engkau memberi mereka pakaian pada anak-anakmu, engkau telah menegakkan, menunaikan pendidikan badan mereka, dan engkau menunaikan hak mereka dapat pahala dari Allah. Ya, satu suap makanan yang kau berikan pada mereka, pakaian kau berikan mereka, itu pahala di sisi Allah. Fakadzalika, begitu pula kata beliau rahimahullah taala, bal a'dhamu min dzalik idza kumta bi tarbiyati qulubihim, bahkan lebih besar pahalanya dari itu bila engkau mampu menegakkan pendidikan hati mereka, wa arwahim, dan pendidikan ruh-ruh mereka, bi ulumin nafi'ah, dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, engkau didik dengan ilmu yang bermanfaat. Ini lebih besar pahalanya. Dan Allah Ta'ala akan jadikan ini bekal bagimu menghadapnya nanti. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, dua-duanya menjadi bekal bagimu. Bahkan harta yang engkau keluarkan guna mendidik mereka menjadi jariah, juga menjadi bekalmu nanti. Sehingga orang tua yang cerdas, daripada harta disimpan di bank atau dijadikan simpanan di gudang, lebih bagus dimanfaatkan untuk mendidik anak-anak, membiayai anak-anak belajar agama. Ya, supaya apa? Dia dapatkan tiga sekaligus. Hartanya jadi jariah, anaknya jadi soleh, soleha, ilmunya manfaat. Itu. Perhatikan kata beliau. Begitupun ketika engkau mendidik anakmu, ya, ketika engkau mendidik hati mereka, lebih besar pahalanya, kata beliau. Kemudian engkau didik mereka dengan apa? Bi'ulumin nafi'ah, dengan ilmu yang bermanfaat. Al-ulumu diniyah, yaitu ilmu agama. Wal-akidah, ilmu akidah. Ya, wal-akhlak, ilmu tentang akhlak. Ya. Kemudian ilmu tentang ma'arifis salihah, pengetahuan-pengetahuan yang baik. Ya. Pengetahuan-pengetahuan lain tapi yang baik, yang mendukung. Wa taujilil akhlaqil hamidah, dan nasihat-nasihat kepada akhlak yang terpuji. Ini tanggung jawab kita. Wa tahdzir min jiddiha, dan memperingatkan anak dari lawannya. Menjaga dari hal-hal yang jelek, yang merusaknya. Ingat, beliau menyampaikan pada poin berikut, fal adabul hasanah khairun lil auladi halan ya wa malan min a'tahum adzab wal fiddah. Beliau ingatkan kepada kita, adapun adab yang baik yang didapatkan oleh anak-anak kita yang kita ajarkan kepada mereka, ya, adab-adab yang baik yang engkau berikan kepada anak-anak itu lebih baik bagi anak-anakmu sekarang maupun di waktu mendatang dibandingkan harta yang kau berikan kepada mereka berupa emas ataupun perak. Wa anwa'u mata'id dunya, dan berbagai macam kenikmatan dunia. Ya, orang tua kadang bangga kalau dia punya warisan banyak, anakku nanti ya kebun sana sekian hektar, gedung sana, gedung ini. Hadirin, itu baik memang, tapi alangkah bagusnya kalau engkau berikan pada mereka ilmu sehingga anak-anak beradab yang mulia, berakhlak terpuji. Yang demikian ini kata beliau rahimahullah taala lebih baik daripada dunia dan seluruh kenikmatan dunia yang kuberikan padanya. Sebab li anna fil adabil hasanah wal akhlaqil jamilah, karena ya pada adab-adab yang baik pada anakmu itu dan akhlak yang terpuji itu yartafi'un, mereka akan diangkat reputasinya, akan diangkat derajatnya dan nama baiknya. Wa bi yas'udun, dan sebab itulah mereka akan menjadi anak-anak yang bahagia. Ingat, luruskan mindset kita, pola pikir kita, jangan sampai keliru. Orang menganggap kalau anaknya enggak kuliah masa depan suram. Kalau anaknya kuliah masa depan cerah. Ya. Ada madesur, ada madecer gitu ya. Masa depan suram, masa depan cerah. Nah, ini pandangan suram dan cerah dari mana? Kalau anak itu sudah disiapkan harta warisan, modal banyak, ruko banyak, katanya ini anak masa depan cerah. Tapi yang anak tidak punya apa-apa, suram masa depannya. Ya? Keliru. Jangan harta. Ya? Sebab apa yang barakallahu fikum? Justru kalau engkau berhasil mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama, menjadikan mereka akhlaknya mulia, terpuji dan baik dan takwa, inilah yang akan mengangkat derajat mereka dan akan menjadikan mereka bahagia. Dan inilah masa depan yang diharapkan buat generasi kita. Generasi yang mulia. Dunia dan akhirat bahagia karena takwa. Soleh solehah. Ingat, kebahagiaan itu akan lebih besar ketika kita kembali kepada ayat Allah. Kita rasakan. Apa kata Allah Ta'ala? Allah sebutkan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian diiringi, diikuti imannya oleh anak keturunannya. Bapaknya iman, ibunya beriman, bapaknya soleh, ibunya solehah. Anak-anaknya, cucunya juga semuanya sama. Soleh, solehah, beriman. Sebab ini, kata Allah Ta'ala, Al-haqna bihim, kami akan kumpulkan mereka, temukan mereka jadi satu di surga Allah. Bersama anak keturunannya. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Inilah kebahagiaan sejati. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاجْ. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam jannah, itu dia orang yang bahagia. Bukan orang yang hidup kaya raya, anaknya sarjana semua, ya, punya harta melimpah banyak. Bukan itu. Yang dikatakan orang bahagia, itu hanya kata orang, dia sukses. Kata orang lo ya. Dia sukses. Tapi dia sendiri belum tentu bahagia. Maka ingat, didiklah anak dengan ilmu agama. Dengan tujuan apa? Tujuannya mereka menjadi anak yang soleh, solehah. Supaya sama-sama kita bahagia dunia dan akhirat. Bersama anak-anak kita semua. Maka Allah ingatkan kita juga dalam Al-Quran. Dalam surat, ya. Yang lain Allah sebutkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Ya. Allah perintahkan kita dalam ayat ini, yaitu apa? Perintahkan anakmu salat dan bersabarlah engkau padanya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah sampaikan ayat ini supaya orang tua menyuruh anak-anaknya untuk salat. Dalam surat Thaha ayat 132. Atau lihat nanti, atau 23, kurang lebih. Di situ antum perhatikan. Yang maknanya, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak-anakmu, keluargamu maksudnya, supaya mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan engkau sabar mendidik mereka. Sabar ke dalam membimbing mereka untuk sholat. Ini orang tua. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Murru awladakum bis-shalah wahum abna sab'a sinin. Perintahkan anakmu sholat, mereka umur berapa? 7 tahun. Mulai perintah sholat. Dan yang fila barakallahu fikum. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta padamu rizki. Nahnu narzukuka. Justru kami yang kasih kamu rizki. Wal akibatu litakwa. Dan akibat yang baik hanya milik orang-orang yang takwa. Ya fila barakallahu fikum. Perhatikan tanggung jawab kita. Jadi kita orang tua hanya diperintahkan untuk menjaga ya, ketaatan dan kesolehan keluarga. Ya. Allah yang akan memberi rizki. Jangan kita sibuk memikirkan rizki mereka. Kebanyakan orang tua sibuk memikirkan rizki anaknya. Nanti anakku mau jauh jadi apa ya? Anakku nanti jadi kerja apa ya? Anakku nanti bangun usaha apa ya? Ini pikiran orang tua, betul? Sibuk mikirin rizkinya anak. Padahal yang Allah perintahkan mestinya kau sibuk urus dan bimbing anak untuk taat kepada Allah. Karena Allah sudah katakan, nahnu narzukuka. Kami yang kasih rezeki kamu, jangan usah khawatir. Hadirin, tapi manusia belum iman dengan ayat yang seperti ini. Sehingga yang dia pikir bagaimana anakku nanti jadi kerja apa. Malu dengan tetangga kalau gak sekolah, apalagi sekolahnya di pondok gak ada ijazah. Nanti ditanya, anakmu lulus apa? Gak punya ijazah. Lu kok gak punya ijazah? Mau kerja apa? Hadirin, mungkin kalau yang punya ijazah gak bisa kerja, ya, kecuali sesuai dengan profesinya, keahliannya. Tapi yang gak punya ijazah, semua ahli. Kerja bengkel, ahli. Kerja ini, ahli. Semua ahli. Kenapa? Tanpa ijazah, ahli semuanya. Ya, bisa semuanya. Nah, itu yang bagus. Jangan dibalik, malah gak bisa ngapa-ngapa. Ini malah kebalik. Tak terasa, jam 11, kita skor dulu. Insya Allah nanti kita sambung. Jam 11 kita lanjut kembali. Antum bisa refreshing istirahat. Untuk memulihkan segar badannya. Supaya ngantuk hilang ngantuknya. Yang gak ngantuk semangat lagi insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.